العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدراكو صدريكو قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله بشكر kita kepada Allah تبارك وتعالى رب العزة والجلالة ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga. Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, karunia yang tiada tara, selalu memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya yang tiada terhingga, sehingga kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini dengan penuh kenyamanan, penuh ketenangan. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu mustahil kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini dengan nyaman seperti yang kita rasakan sekarang. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Tak ada manusia yang berjasa kepada kita lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahamkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Tanamkan itu dalam-dalam di hati kita. Tak ada orang, manusia, seorang manusia berjasa kepada kita lebih daripada berjasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasul, kita tidak tahu mana yang halal dan yang haram. Tanpa Rasul kita tidak mau jalan, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tanpa Rasul kita tidak bisa mengetahui mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah, mana yang akan mengantarkan kita kepada murka Allah. Tanpa Rasul kita tidak akan bisa mengetahui mana jalan ke surga Allah untuk kita tempuh, dan mana jalan yang akan ke neraka Allah untuk kita hindari. Maka tidak ada yang berjasa kepada kita lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan kepada kita seluruh kebaikan, tak tersisa. Dan melarang kita dari seluruh keburukan, tak tersisa. Subhanallah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang menghadirkan ini di dalam hatinya, bahwa yang paling berjasa kepadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya ketika perkataan Rasul dan perkataan selain Rasul bertabrakan, dia akan memilih perkataan Rasul. Dia akan memilih perkataan Rasul. Karena dia menyadari bahwa inilah manusia paling berjasa dalam hidupku, kepadaku. Inilah orang yang paling berjasa kepadaku dalam hidupku. Sehingga ketika perkataan Rasul dan perkataan seseorang selain Rasul bertabrakan, kontradiksi, dia akan memilih perkataan Rasul. Siapapun orangnya. Boleh jadi orang itu adalah pimpinan. Boleh jadi orang itu adalah teman. Boleh jadi orang itu adalah klien. Boleh jadi orang itu adalah keluarga yang kita dekat, yang sangat kita cintai. Orang tua kita, anak kita, istri kita, saudara kita. Ketika kita tahu dan meyakini, seyakin-yakinnya, menghadirkan di dalam jiwa sedalam-dalamnya, bahwa yang paling berjasa kepada saya dalam hidup saya adalah seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ini kita bisa mengambil pendapat Rasul dan tidak mengambil pendapat siapapun selain Rasul. Dan itu yang harus kita lakukan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la li mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, lelaki yang beriman dan wanita yang beriman, tidak pantas baginya apabila Allah dan Rasulnya telah membuat sebuah keputusan dalam sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka ayyakuna lahumul khiyarah, mereka punya pilihan, pilihan lain min amrihim, dari perkara mereka. Tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan lain. Kalau Allah dan Rasulnya telah membuat sebuah, maka tidak pantas untuk mengambil pendapat lain. Dan ini tidak akan terwujud dengan mudah kalau kita tidak hadirkan di dalam hati kita, kalau kita tidak hadirkan di dalam jiwa kita bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berjasa kepada kita dalam hidup kita. Nah, saudaraku saudariku, muslimin dan muslimat, pada malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Sahih Muslim. Bersama kitab Sahih Muslim. Dan malam ini sepertinya bab yang terakhir dari bab Al-Aqdiyah, dari kitabul Aqdiyah, kitabul Qadha, bab yang terakhir. Dan setelahnya kita akan memasuki babul Luqatah. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita hanya bisa mensyarah satu hadis dalam satu bab. Dan setelahnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, diskusi ilmiah ya. Silahkan para pemirsa, saudaraku, saudariku, melayangkan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya, insyaallah ta'ala pertanyaan-pertanyaan tersebut sekiranya Allah berikan kemudahan, maka akan kita jawab bismillahi azza wa jal, setelah kita membahas satu hadis dalam satu bab, bab yang terakhir di dalam kitabul Aqdiyah. Bab tersebut adalah bab istihbab, bab istihbabi islahil hakim bainal khasmain. Bab istihbabi islahil hakimi bainal khasmain. Bab dianjurkannya seorang hakim membuat sebuah islah perdamaian di antara dua orang yang berseteru, dua orang yang bersengketa. Nah, ini dia judul bab. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Damai adalah orientasi tujuan diturunkannya syariat. Orientasi dan tujuan diturunkannya syariat. Damai, tentram, tidak ada pertengkaran. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala telah mentakdirkan sifat manusia berselisih. Itu sudah sunnatullah di permukaan bumi. Sebuah sunnatullah di permukaan bumi, manusia akan terjadi perselisihan. Namun Islam menganjurkan perdamaian. Manusia kalau dibiarkan dengan fitrahnya, mereka akan berselisih. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqhum. Dan mereka akan senantiasa berbeda pendapat. Berselisih, bersengketa. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Rabbmu. Maka perseteruan di antara manusia akan terjadi. La mahala, tidak ada cara untuk menghindar darinya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan syariat. Di dalamnya hukum tentang siapa pemilik yang hak dan siapa yang batil. Agama kita lengkap dan tak tersisa tanpa bahasan. Oleh karena itu, sangat satu-satunya yang boleh dijadikan rujukan. Satu-satunya yang boleh dijadikan referensi hukum. karena dia datang dari Allah, pencipta manusia, hukumnya pun untuk manusia, dari pencipta manusia. Dan ini sebaik-baik hukum. Kalau kita kembali kepada urusan dunia, saudaraku, sebaik-baik buku panduan Toyota adalah dari pabrik Toyota. Sebaik-baik panduan Mitsubishi adalah keluaran Mitsubishi, buku panduannya keluaran Mitsubishi. Sebaik-baik panduan Daihatsu adalah buku panduan yang berasal dari pabrik Daihatsu. Wahlum majara, dan begitu seterusnya. Ada apa denganmu, wahai manusia? Sebaik-baik panduan untuk manusia bukan dari pencipta manusia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Sebaik-baik panduan manusia, karangan manusia ini. Sebaik-baik panduan manusia, warisan manusia ini. Sebaik-baik panduan manusia adalah yang dibuat oleh manusia ini. Ini semua keliru, batil. Namun sebaik-baik panduan untuk manusia berasal dari pencipta manusia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hukum Allah memandu kehidupan manusia di permukaan bumi ini dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lebih kurang satu abad sebelum ini. Satu abad sebelum zaman kita sekarang, lebih kurang. Itu dunia dipandu dengan hukum syariat. 13 abad lamanya, saudara. Kalau Anda tidak, kalau Anda ada yang tidak tahu, Anda beritahu sekarang. Bahwa dunia ini pernah dipandu oleh Al-Quran, hukum yang diwujudkan, hukum yang diterapkan di permukaan bumi, yaitu hukum syariat, 13 abad lamanya. Baru satu abad terakhir, satu abad terakhir, abad yang terakhir ini, satu abad yang terakhir ini, kemudian panduan itu dilengsarkan oleh manusia, dan digantikan dengan panduan manusia untuk manusia. Dan di dalam panduan manusia untuk manusia itu terjadi perang dunia satu, perang dunia dua, perang dunia entah keberapa, wallahu ta'ala alam bisawab. Hancur manusia ketika kembali kepada hukum manusia untuk manusia. Karena manusia terlalu lemah untuk menerapkan hukum bagi seluruh manusia yang ada. Maka yang benar adalah dikembalikan kepada pencipta manusia. Wallahu ta'ala alam, ta'ala, wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat semuanya dan telah menurunkan segala-galanya. Kita bacakan hadis. Imam Muslim berkata, haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Hadis berasal dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara ahaditha minha. Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis, di antara yang disebutkan Abu Hurairah adalah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran. Pernah ada seorang lelaki membeli dari seorang lelaki sebidang tanah. Pernah ada Nabi bercerita, pernah ada seorang lelaki membeli dari seorang lelaki sebidang tanah. Fawajada ar-rajul alladhi ishtara al-aqara fi iqarihi jarratan fiha dhahab. Setelah terjadi transaksi jual beli, ternyata lelaki yang membeli tanah tersebut menemukan di tanah ini ditemukan jarratan min dhahab, ada sebuah bejana berisikan emas di tanah yang dia beli. Entah bagaimana menemukannya, entah di dalamnya, entah di mana, intinya dia bertemu sebuah bejana, di dalam bejana itu ada emasnya. Qala alladhi ishtara al-aqara, berkata orang yang telah membeli tanah kepada yang menjual tanah, khudh dhahabaka minni, ambil emasmu ini, bawa dariku, bawa pergi dariku, ambil emasmu ini. Innamashtaraitu minkal ardha, aku hanya membeli sebidang tanah darimu. Subhanallah. Tidak serta-merta dia sembunyikan, dia katakan, wah ini keberuntungan, sementara pemilik tanah tidak tahu. Subhanallah, amanah yang luar biasa, amanah yang sudah terbanyak hilang dari orang zaman ke sekarang. Amanah adalah sesuatu yang paling pertama hilang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, kuz zahabaka minni, ambil emasmu ini, bawa jauh dariku. Inna mashtaraitu minkal ard, aku hanya membeli darimu sebidang tanah, tidak membeli emas. Walam abta' minka dhahab, aku tidak membeli emas darimu, maka ini milikmu, ambil. Faqala lahu alladhi ishtara al-ardha, faqala lahu alladhi ishtara al-ardha, dan berkata orang yang menjual tanah, berkata orang yang menjual tanah kepada pembeli tanah, innama bi'tukal ardha wa ma fiha, aku menjual kepadamu tanah dan isi-isinya. Subhanallah, subhanallah. Dua orang yang amanah, pembeli dan penjual yang amanah. Yang satu mengatakan, saya tidak membeli emas, hanya membeli tanah, ambillah emasmu. Yang satu mengatakan, saya jual, dalam niat saya menjual kepadamu tanah dan apa yang ada di dalamnya. Ternyata engkau temukan emas, keberuntungan, mau ambil. Subhanallah. Qal, berkata Nabi SAW, fatahakama ila rajul. Lalu mereka mencari hakim seorang lelaki untuk memutuskan perkara di antara mereka. Mereka tidak mau, yang ini tidak mau mengambil emasnya karena merasa tidak membeli, yang ini tidak mau menerima karena merasa telah menjual, sehingga mereka bingung mau dikemanakan emas. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari seorang hakim, seorang laki yang menengah perkara mereka. Faqala alladhi tahakama ilaih, berkata orang lelaki yang mereka berdua pergi berhakim kepadanya, yang pergi pergi untuk mencari hakim, mencari orang yang menengahi perkara mereka, alakuma walad, apakah kalian berdua memiliki anak? Faqala ahaduhuma, berkata salah seorang di antara mereka, li hulam, saya punya anak laki-laki. Waqala al-akhar, berkata yang lain, li jariyah, saya punya anak wanita. Qal, berkata yang menjadi hakim, ankihul ghulamal jariyah, kalau begitu nikahkan anak lakimu kepada anak wanitamu. Wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqa, dan biaya pernikahannya ambil dari emas ini dan sebahagiannya sedekahkan. Allahu akbar. Ini hadis yang luar biasa ya, ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil dulu inti yang berhubungan dengan judul bab. Inti yang berhubungan dengan judul bab adalah dua orang yang sedang berselisih faham mencari orang yang menyelesaikan di antara mereka perkara mereka, mencari hakim penengah di antara mereka berdua, penengah di antara mereka berdua. Ketika mereka berdua tidak punya solusi untuk perkara mereka berdua, dianjurkan untuk mencari seorang hakim untuk jadi perkara, pemutus perkara di antara mereka. Inilah dia yang berhubungan dengan judul bab. Di antara seorang pedagang dan seorang pembeli dengan seorang penjual, ya, bukan pedagang mungkin ya, penjual kali ya. Seorang pedagang, pembeli dengan seorang penjual. Pembeli membeli sebidang tanah, kemudian penjual menjual sebidang tanah. Setelah transaksi selesai, ternyata di tanah itu ditemukan emas. Si pembeli tidak merasa berhak. Dan yang seperti ini tipikal orang yang bertakwa. Karena dia takut bahwa harta ini tidak halal baginya. Si pedagang merasa tidak berhak juga mengambil karena dia telah menjual tanah. Dari awal diniatnya bahwa jual tanah dan apa yang ada di dalamnya. Dan walaupun itu emas, emas adalah benda yang sangat dicintai oleh hati manusia. Emas adalah harta. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Tuhibbuna al-mala hubban jamma," kalian mencintai harta kecintaan yang berlebihan, cinta manusia terhadap harta luar biasa. Namun dua orang ini menunjukkan kewaraannya yang luar biasa. Pembeli merasa wara dan tidak berhak atas emas itu, padahal bejana emas yang mungkin harganya lebih banyak daripada harga tanah itu sendiri. Penjual pun merasa tidak berhak karena telah menjual tanah, dan diniat awalnya tanah adalah apa yang ada di dalamnya. Ternyata keberuntungan saudaranya yang membeli, merasa tidak berhak dan wara. Menunjukkan kedua ini orang saleh. Menunjukkan kedua ini orang saleh, orang yang menjaga amanah. Orang yang harta tidak membuat dia silau. Orang yang emas tidak membuat matanya berubah menjadi mata pengkhianat. Yang satunya menolak untuk mengambil, yang satunya menolak untuk menerima. Dua-duanya sama-sama tidak punya solusi. Saking takwanya kedua-duanya, subhanallah. Ya. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari manusia bijaksana. Bagaimana caranya? Emas ini mau dikemanakan? Inilah dia bahasannya, yaitu disunatkan untuk seorang hakim membuat islah di antara dua yang sedang berseteru. Dua orang yang berseteru, kalau tidak memiliki solusi, hendaknya mencari penengah. Dan penengah hendaknya dicarikan adalah orang yang bijaksana, memutuskan perkara. Dan kalau dua orang berseteru telah sepakat menunjuk seorang hakim, dua-duanya harus menerima pendapat orang tersebut. Dia rela tidak rela, harus seperti itu. Jangan kemudian saat berdua pergi ke hakim, kemudian yang satunya tidak mau mendengarkan perkataan. Setelah diputuskan begini harus kalian lakukan, tidak mau melakukannya. Berarti tidak mau pergi ke hakim yang akan memutuskan perkara. Harusnya tidak seperti itu. Dua orang manusia yang bersepakat untuk menunjuk seorang pemutus perkara di antara mereka, hendaklah dua-duanya sama-sama legowo, sama-sama menerima, sama-sama rela apapun yang diputuskan oleh orang yang akan mereka tunjuk sebagai hakim. Oleh karena itu, hakim itu harus diridhoi oleh kedua belah pihak. Ridho oleh pihak yang pertama dan ridho oleh pihak yang kedua. Tidak bisa hakim itu hanya hakim di pihak yang pertama saja, sementara pihak kedua terabaikan. Atau hakim di pihak yang kedua saja, pihak pertama tidak rela dan dipaksa untuk harus hakimnya itu. Karena terjadi keberpihakan nanti. Hendaknya hakim yang ditunjuk adalah hakim yang memang diridhoi oleh kedua belah pihak. Yang bagian yang pihak pertama sangat rela dengan keputusan hakim tersebut, pihak kedua juga sama. Sehingga benar-benar keduanya benar-benar legowo dan bisa menerima pendapat hakim tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika hakim tersebut telah mendapatkan kasus, hendaklah hakim itu berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Ini dia dalam judul bab Islah al-Hakim, memberikan perdamaian, memberikan solusi perdamaian, solusi dari sengketa yang terjadi di antara dua orang yang sedang berseteru. Dan ini dibutuhkan kebijaksanaan, dan ini dibutuhkan kecerdasan, dan ini juga dibutuhkan pengalaman, karena tidak semua orang bisa untuk itu. Oleh karena itu, para khulafa terdahulu memilih-milih orang untuk dijadikan hakim. Butuh berilmu, butuh kebijaksanaan, butuh kepiawaian dan kecerdasan untuk menyelesaikan perkara. Dan hakim yang sedang diceritakan Nabi SAW adalah hakim yang seperti itu sifatnya. Cerdas, mampu untuk menciptakan solusi yang membuat kedua-duanya ridho. Ketika dia lihat orang ini adalah amanah, dia melihat bahwa keluarga orang ini keluarga agama. Baik yang pertama, yang menolak mengambil emas, atau yang kedua, penjual yang menolak untuk menerima kembali emas. Dua-duanya orang beragama. Dan pertemuan dua agama dalam sebuah pernikahan keluarga sangat dianjurkan. Sehingga akhirnya solusi yang dia buat adalah solusi yang mungkin tidak terfikirkan oleh dua orang yang sedang berseteru tadi. Hakim melihat ini keluarga agama. Si bapak yang menjual adalah bapak yang subhanallah pegang teguh kepada agamanya. Dan si bapak yang membeli juga bapak yang berpegang teguh dengan agamanya. Ini keluarga ini kalau menyatu anak mereka, maka ini adalah keluarga yang anak mereka pasti lahir dari anak-anak yang terdidik agama juga. Dan sangat sangat luar biasa apabila mereka berjodoh. Si hakim menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan kepiawaian yang luar biasa yang di luar pembahasan yang sedang dibicarakan oleh dua orang yang sedang berseteru. Akhirnya hakim bertanya, "Kalakum awalad? Kalian berdua punya anak tidak?" Terfikir suatu solusi yang luar biasa. Ketika itu Allah takdirkan, ya, Allah takdirkan yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak wanita. Akhirnya dapat solusi. Udah nikahkan anak kalian, jadikan ini maharnya, dan sebagian sedekahkan. Akhirnya dipakai oleh mereka berdua untuk kebahagiaan mereka berdua dan untuk kelangsungan hidup anak mereka berdua dan untuk keperluan mereka berdua. Dapatlah solusi yang luar biasa, dan anak mereka pun dapatkan jodoh dari keluarga agama. Anak mereka mendapatkan mertua beragama masing-masing. Yang laki-laki dapat istri yang lahir dari keluarga beragama dan mertua beragama. Yang istri mendapatkan suami yang lahir dari keluarga beragama dan mertua yang beragama. Solusi dan solusi dan solusi diciptakan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Intinya adalah bahwa seorang hakim hendaklah mencari solusi yang terbaik. Dan ini yang disebut dengan hikmah. Di mana hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas. Dan orang yang hikmah ini tidak mudah mencarinya dan tidak mudah untuk mewujudkannya. Orang yang hikmah dalam perkara dia, karena meletakkan segala sesuatu pada porsinya butuh kepiawaian, butuh kecerdasan, dan butuh kejujuran tingkat tinggi, dan juga pengalaman tentunya, dan lebih daripada itu adalah taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada orang-orang yang ia inginkan. Barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan kathira, sungguh dia telah diberikan sesuatu yang sangat besar. وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ, dan tidak ada yang bisa mengambil petik pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hikmah di sini kata para ulama adalah kepiawaian seseorang meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Kepiawaian seseorang untuk meletakkan sebuah perkara pas pada tempatnya yang benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka manakala datang kepada kita seorang dua orang yang berseteru, dan hendaklah kita berusaha mewujudkan solusi di antara mereka berdua. Dan ini butuh ilmu ya, tentang masalah-masalah ini, dan butuh pengalaman, butuh kecerdasan ya. Karena seperti yang tadi katakan, menjadikan diri adalah hakim di antara perkara manusia yang sedang berseteru bukanlah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang sangat sulit. Dan kita berkali-kali didatangi oleh orang yang berseteru ya. Tak mudah menyelesaikan perkara orang yang berseteru, tak mudah sekali. Oleh karena itu wajar kalau kemudian khalifah-khalifah terdahulu benar-benar mencari orang-orang spesial untuk tugas itu. Untuk tugas qadha, tugas memberikan keputusan, tugas yang spesial untuk orang-orang spesial. Untuk orang yang memiliki ilmu, memiliki takwa, memiliki wara', memiliki kecerdasan. Dan Imam Nawawi, pengarang kitab Al-Minhaj yang sedang kita pelajari ini, pernah ditunjuk menjadi qadhi. Dan Imam Nawawi ketika berbicara beliau menjadi qadhi, di dalam biografinya beliau berkata, semenjak menjadi qadhi, saya tidak pernah lagi menerima hadiah dari manusia manapun. Termasuk dari orang-orang yang saya selalu berterima hadiah dari mereka. Saya tolak semua hadiah mereka. Dan saya merasakan kenyamanan yang luar biasa menjadi qadhi dengan apa yang saya lakukan itu. Ini beliau katakan ya, di dalam biografi beliau. Bahwa ketika menjabat menjadi qadhi, beliau benar-benar tidak mau terima hadiah manusia manapun. Termasuk orang-orang yang pernah memberikan hadiah kepada beliau sebelumnya. Padahal boleh. Ketika orang sudah menjabat, yang tidak boleh itu menerima hadiah dari orang-orang baru. Namun orang yang sudah terbiasa memberikan hadiah sebelum menjadi qadhi, sudah sering berkirim-kirim hadiah, boleh sebenarnya. Namun ditolak juga oleh beliau. Subhanallah. Nah, baik, itu dia yang menjadi bahasan bab, dan kita ambil pelajaran-pelajaran lainnya dari judul bab. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi bercerita tentang sebuah transaksi tanah. Menunjukkan tanah adalah sesuatu yang boleh untuk dijual. Tanah merupakan harta yang boleh untuk dijual dan dimiliki. Ya, dimiliki, itu boleh. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada kepemilikan tanah. Seperti yang terlihat di dalam hadis ini, bahwa ada terjadi transaksi akal. Akal adalah sebidang tanah, dan tanah itu berarti dimiliki. Walaupun tanah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, namun secara ilmu syar'i bisa dimiliki oleh manusia. Kemudian orang itu menemukan jarratan fiha zahab, sebuah bejana di dalamnya ada emas. Dan disinilah diskusi terjadi. Apakah emas ini milik pembeli? Karena pembeli hanya membeli tanah. Ataukah emas ini adalah milik pedagang, penjual? Karena dia hanya menjual tanah. Di sini diskusi yang terjadi dalam hadis ini. Ternyata manusia-manusianya manusia wara'. Dari sini kita ambil ilmu wara'. Ilmu berlepas diri dari syubhat. Wara' adalah melepaskan diri dari harta syubhat. Harta yang samar-samar, enggak jelas kehalalannya. Kalau soal tanah jelas kehalalannya karena telah dibeli. Namun emas tak tahu halal apa tidak halal. Ini menunjukkan bahwa manusianya manusia wara'. Dan di dalamnya kita bisa memetik pelajaran wara', melepaskan diri kita daripada harta-harta yang belum jelas halalnya. Di zaman kita sekarang, seandainya ada orang beli tanah dari kita dan dia temukan dalam tanah itu ada emas, dia tidak akan memberitahu kita. Wah, ini keberuntungan saya, ada emas di dalamnya. Berharap sih yang punya tanah nggak tahu, berharap punya tanah tidak kehilangan, berharap ini adalah harta karun, didiamin saja sehingga mendapatkan keuntungan duniawi, tanah dapat, emas dapat. Ini sifat mayoritas manusia sekarang. Adapun memberitahu kepada yang menjualnya dengan emas satu gantong emas, maka bukan tipikal manusia sekarang. Karena manusia-manusia sekarang sudah terlalu banyak hilang dari mereka amanah. Ya, dan sifat wara' adalah sifat berlepas diri dari tidak menerima sesuatu yang takut tidak halal. Takut tidak halal. Dan ternyata yang pedagang pun, yang menjual pun demikian, takut tidak halal menerima emas. Subhanallah. Dan ketika si pedagang, si penjual mengatakan kepada pembeli, itu milikmu, ambil saja, pembeli pun tetap tidak mau. Subhanallah. Ini wara' tingkat tinggi, subhanallah. Wara' tingkat tinggi. Padahal kalau dia terima, sudah halal. Kenapa? Penjual sudah menghalalkan. Saya menjual kepadamu tanah dan apa yang ada di dalamnya, berarti itu milikmu. Namun si pembeli tetap merasa tidak memiliki. Padahal kalau dia ambil saja, dia bawa pulang, halal sudah. Kenapa? Karena penjual tanah sudah mengatakan itu untukmu. Saya menjual tanah dengan apa yang ada di dalamnya. Namun pembeli tetap merasa itu bukan milik dia. Dan ini pelajaran penting, subhanallah. Bahwa umat Islam itu, selalu sana kita sampaikan, bahwa umat Islam itu yang penting bukan dapatnya. Yang penting itu berkahnya. Orang sekarang yang penting dapatnya, bukan berkahnya. Selagi dapat, hajar terus. Gak tahu berkahnya dari mana. Tidak dengan umat Islam. Umat Islam didik oleh Nabi SAW, yang penting adalah berkah daripada transaksi itu. Yang penting berkah adalah dari jualan itu. Sehingga hidup akan damai, tenang, tentram. Harta tidak membawa musibah. Harta tidak membawa petaka. Karena yang haram membawa petaka. Harta haram membawa petaka. Kenapa harta haram dilarang untuk diambil? Karena harta haram dibaliknya petaka. Allah mentakdirkan begitu. Makanya Allah larang. Karena di balik harta haram itu ada petaka. Dinafkahkan kepada anak-anak menjadi anak-anak yang bandel, tidak beragama. Dinafkahkan kepada istri-istri menjadi istri yang selingkuhan. Dinafkahkan kepada yang lain akan membawa yang tidak nyaman. Dibangunkan ke rumah menjadi rumah yang penuh dengan pertengkaran, rumah yang panas. Dan seterusnya. Oleh karena itu harta haram dilarang oleh agama. Kenapa? Karena harta haram itu membawa petaka di tengah kehidupan. Namun, lihatlah orang-orang yang amanah ini. Dia benar-benar tidak mau menerima sesuatu yang belum jelas menjadi kepemilikannya. Subhanallah. Akhirnya mereka pergi mencari hakim dan solusinya diberikan oleh hakim dengan solusi yang cerdas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan tanya-jawab setelah kita mendengarkan suara adzan sallallahu alaihi wasallam. Wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

bawakan di dalam Kitabul Aqdiyah, dan itu adalah hadis yang terakhir dalam Kitabul Aqdiyah, Kitabul Qadha. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi azza wajal kita akan masuk ke dalam bab al-luqatah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab pertanyaan-pertanyaan antum yang telah antum bayangkan biiznillah lebih kurang setengah jam ke depan biiznillahi azza wajal. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah saya membagikan zakat kepada fakir miskin di luar wilayah tempat tinggal mukim saya? Kalau yang antum tanyakan sah atau tidak, maka insya Allah sah, karena zakat dikeluarkan, makanya sah. Namun yang lebih afdol, yang lebih utama adalah di sekitar kita, di sekitar kita, itu yang lebih afdol, lebih utama. Karena orang-orang hidup di sekitar kita tahu akan kelebihan harta kita, sehingga orang-orang di sekitar kita lebih berhak untuk diperhatikan karena lebih dekatnya dia kepada kita. Namun kalau kita sah untuk dikeluarkan di luar kota, sah insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Rahmat di Sulbar, Sulawesi Barat. Afan Ustaz, bagaimana cara mengatasi futur dalam beribadah? Futur dalam beribadah akan disebabkan oleh maksiat yang terjadi. Futur dalam ibadah disebabkan oleh maksiat yang terjadi. Ini mayoritasnya seperti itu. Ada maksiat yang terjadi dalam hidup kita, dan kemudian kita melakukan maksiat itu, membuat ibadah kita menjadi futur. Kenapa? Karena terjadi kurangnya iman. Futur menandakan kurangnya iman. Dan para ulama telah mengatakan, hilangnya kurangnya iman itu bil ma'asi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Sekarang Anda berbicara tentang kurangnya iman. Lalu ulama berkata, yazidu bil ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiat akan turun dengan terjadinya maksiat. Karena ada maksiat dia turun. Keadaannya ta'ah dia naik. Ketika Anda sekarang mengeluhkan, iman sedang turun, yaitu futur, jelas ada maksiat yang terjadi. Maka tinggal Anda mencari apa maksiat yang terjadi. Apa maksiat yang Anda lakukan. Cari, ketemu insyaAllah ta'ala. Berhenti dari maksiat itu. Tinggalkan maksiat itu. Kemudian mulai paksakan diri untuk beribadah kembali. Di awal-awal memaksakan akan terasa berat sampai dia kembali, jiwa itu kembali kepada tabiatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Anda berdosa kalau Anda minta cerai kepada suami karena suami selingkuh? Soal perceraian berat, sangat berat untuk ditanyakan dan dijawab, karena perceraian jadikan dia solusi akhir, jangan dia jadikan solusi utama. Jadikan dia solusi akhir. Perceraian itu dalam agama Islam mirip dengan pintu emergensi. Dia solusi akhir. Usahakan untuk mempertahankan. Kalau tidak, harus bercerai mau bagaimana? Maka tidak baik. Gampang-gampang bercerai itu tidak baik. Tali pernikahan di dalam agama disebut mitsaqan ghalidh, sebuah janji yang sangat kuat dan kokoh. Maka dengan menggampang-gampangkan cerai itu membuatnya tidak kuat dan kokoh. Kita tidak mengkokohkannya sebagaimana Allah menyatakan dia adalah perjanjian yang kuat dan kokoh. Maka jadikan cerai itu solusi terakhir. Setelah bersabar, berupaya maksimal, berupaya optimal, enggak juga baru kemudian kita berharap mungkin perceraian adalah solusi terakhir. Begitu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Dan untuk Anda menolak, saya tidak bisa menjawab. Karena orang yang berhak menjawabnya adalah orang yang tahu kondisi dan situasi Anda, suami Anda, anak Anda bagaimana, keluarga Anda bagaimana, keluarga suami bagaimana, kasusnya seperti apa. Itu yang berhak untuk menjawab. Adapun saya tidak tahu semua itu, bagaimana saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrullah dari Jember, Jawa Timur. Apa betul pada tanggal 15 Syaban semua catatan amal ditutup, diangkat ke langit dan diganti dengan catatan baru? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ada hadisnya dalam masalah ini. Kalau ada yang mengatakan itu, minta hadisnya. Minta hadisnya dari dia, karena ini masalah gaib. Dan masalah gaib tidak bisa dibicarakan dengan keterangan yang jelas dari Allah atau dari Rasul. Tanpa Allah, tanpa Rasul, enggak bisa. Keterangan dari Allah, keterangan dari Rasul. Tanpa itu enggak bisa. Karena ini masalah gaib. Dari mana kita tahu? Masalah catatan diangkat, kemudian catatan baru dan semacamnya. Dan ketika datang dari Rasul, harus dari hadis yang sahih. Tidak ada sahih berarti tidak ada. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, sekarang ini kan keadaan virus corona. Jadi sholat lima waktunya di rumah saja. Pertanyaannya adalah, apakah dari sholat-sholat jahar bacaannya dikeraskan juga? Nah, sholat jahar bacaannya dijaharkan. Sholat subuh dijaharkan. Sholat maghrib dijaharkan dua rakaat pertamanya. Sholat isya dijaharkan dua rakaat pertamanya. Kalau bisa antum memimpin sholat keluarga, istri dan anak-anak. Nah, namun apabila sholat yang jahar tidak dijaharkan, bukan berarti membatalkan sholat. Disunatkan, ya, yang jahar dijaharkan yang. Maka ketika subuh tidak dijaharkan, itu pun tidak membatalkan sholat. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipah dari Medan. Mau bertanya, anak saya sudah sebulan lebih dipanggil Allah. Semoga husnul khatimah, semoga keluarga diberikan kesabaran, dan semoga mendapatkan nikmat kubur dari Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Namun sampai sekarang saya masih sangat bersedih. Apakah kesedihan saya ini bisa memberatkan almarhumah anak saya? Pertama, kalimat almarhumah, kalimat almarhumah hendaklah kita tinggalkan. Almarhum, almarhumah hendaknya kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena almarhumah berasal dari bahasa Arab. Almarhumah. Dan kalimat almarhumah adalah isim. Dan kalimat isim dalam bahasa Arab mengandung makna kepastian. Sehingga ketika almarhumah pasti dirahmati Allah. Dari mana kita tahu dia pasti dirahmati Allah? Almarhum pasti dirahmati Allah. Dari mana kita tahu pasti dirahmati Allah? Maka dalam bahasa aslinya punya masalah. Bermasalah secara pemahaman syariat. Oleh karena itu, hendaknya berusaha kita menjauhi kalimat seperti ini. Almarhum, almarhumah, hendaknya kita jauhi. Karena kalau dia pasti dari bahasa Arab, ini bukan bahasa Indonesia. Ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dan di bahasa aslinya bermasalah. Ketika mengucapkan seorang mayit almarhum bermasalah. Mayit laki-laki, mayit wanita almarhumah bermasalah. Karena isim. Isim mengandung makna pasti. Seperti ini adalah al-maktab, meja. Ini pasti meja, ini gak mungkin buku. Seperti ini adalah kub. Pasti gelas. Ini gak mungkin langit atau gak mungkin ini adalah mobil dan semacamnya. Ada makna kepastian. Demikian juga almarhum dan almarhumah punya makna kepastian. Oleh karena itu lebih baik ditinggal. Rahimahullah, rahimahullah. Semoga dirahmati Allah lebih baik. Mengandung doa. Ya, ini pelajaran untuk saudari kita yang bertanya sekaligus. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang sekarang ini menyaksikan acara ini secara live atau mungkin secara siaran tunda biiznillah atau siaran ulang nantinya. Nah, kesedihan anak pergi itu wajar. Kesedihan anak pergi wajar. Berlarut-larut itu yang tidak wajar. Nah, kalau ibu berlarut-larut mulai tidak wajar. Kembalikan kepada ketentuan takdir. Bahwa jauh sebelum anak ibu wafat, itu sudah ditulis oleh Allah tanggal segitu memang wafatnya. Tak berubah satu detik pun, apalagi satu jam. Dan sehebat apapun ibu menghalangi, anak ibu tidak wafat di tanggal itu, di hari itu, di jam itu, di detik itu, gak ada yang bisa. Dan dia sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada apa dengan kita, wahai manusia? Ada apa dengan kita yang bersenihan, berlarutan atas sesuatu yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika dia di dalam rahim ibu sendiri, ditulis lagi tulisan ulang. Dan tetap saja tanggal segitu dia meninggal. Tak berubah satu detik, tak berubah satu menit pun. Apalagi satu jam. Dan sehebat apapun kita berusaha menghalangi, tak akan terhalangi. Dan sehebat apapun manusia yang berusaha untuk mempercepatnya, tak mungkin dipercepat. Dia sudah ketentuan Allah. Satu. Yang kedua, anak ibu itu milik Allah. Bukan milik ibu. Jangan ini baik-baik. Mudah-mudahan ibu yang bertanya benar-benar menyaksikan acara ini. Anak ibu itu milik Allah, bukan milik ibu. Kapan ibu membuat matanya? Kapan ibu membuat rambutnya? Kapan ibu membuat tulang belulangnya? Kapan ibu membuat dagingnya? Gak ada. Apalagi jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, darah, usus. Mana? Kapan kita merangkainya? Gak ada. Maka dia milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya diamanahi untuk merawatnya. Kita hanya diamanahi untuk menjaganya. Kita hanya diamanahi untuk diberikan nafkah kepadanya. Dan dia milik Allah. Kalau dia milik Allah, ada apa dengan kita tidak rela dia diambil? Kalau dia amanah pemberian Allah, kemudian dia memberikan amanah mengambil lagi barang amanah yang telah dia titipkan kepada kita, ada apa dengan kita? Maka serahkan kepada Allah. Dia telah kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, pemiliknya. Apakah akan memberatkan anak dengan kita bersedihan, berlarut-larutan? Apakah memberatkan anak? Jawabannya tidak. Amal orang masing-masing. Kecuali orang yang meninggal itu mewasiatkan sesuatu yang salah. Misalnya, tolong nanti kalau saya meninggal, tolong diteriaki histeris misalnya. Kemudian kita teriaki histeris, maka dia bermasalah di kuburnya. Karena dia telah memberikan wasiat untuk dilakukan pekerjaan haram terhadap dirinya. Kalau tidak, maka tidak, insyaallah ta'ala. Ustaz, saya janda 7 tahun. 2 bulan yang lalu saya menikah. Namun saya menikah tanpa diketahui ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Apakah pernikahan saya sah? Lalu siapa yang menjadi wali? Siapa yang menjadi wali? Anda menikah, Anda wanita, menikah, siapa yang jadi wali? Adapun pendapat yang mengatakan wanita janda boleh menikahkan dirinya tanpa wali, pendapat yang lemah. Ada memang pendapat fikih tapi lemah. Karena hadis tegas dalam masalah ini, la nikaha illa bi wali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Siapa yang menikahkan Anda? Tidak ada keterangan di sini siapa yang menikahkan Anda. Mungkin keterangan Anda adalah saudara saya laki-laki yang menikahkan. Sah berarti. Om saya, adik ayah saya yang menikahkan, sah berarti. Tetapi kalau saya maju sendiri yang menikahkan wali hakim, tidak sah. Tidak sah. Karena Anda menikah tanpa wali. Adapun wali hakim hanya khusus untuk orang-orang yang tidak punya wali. Fasultanu waliyu man la waliya laha. Wali sultan adalah wali untuk orang yang tidak punya wali. Tak ada lagi walinya, baru kemudian berwali kepada wali sultan. Sementara Anda mungkin masih punya wali. Maka tidak berhak wali sultan untuk dijadikan wali hakim. Itu hanya permainan. Enggak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahannya. Kalau Anda pernah difatwai seseorang, Anda yang bertanya, difatwai seseorang bahwa itu sah, dengannya Anda maju, maka namanya nikah syubhat. Anda merasa sah, padahal tidak sah. Namanya nikah syubhat. Dan solusi nikah syubhat adalah ulang nikahnya dengan wali yang sah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah hamba Allah dari Lubuk Linggau. Pertanyaan saya adalah, apakah saya harus merapatkan saf dengan adik laki-laki saya ketika sholat berjamaah? Kita tidak tahu yang bertanya laki-laki apa perempuan. Kalau yang bertanya laki-laki, ya dirapatkan. Kalau yang bertanya perempuan, maka perempuan di belakang laki-laki. Posisi berdirinya di belakang laki-laki. Sekecil apapun laki-laki itu, letakkan dia di dekat imam. Ya. Kalau dia berdua, letakkan dia di belakang imam. Kalau dia satu orang, diletakkan dia di samping imam. Kita tetap di belakang sebagai perempuan. Nah, assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan masalah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah puasa. Dalam puasa itu kan 29 atau 30 hari. Seandainya ada yang semisal 4 hari, seandainya tidak diqadha di lain waktu, seandainya ada misalnya sakit atau safar, mungkin 4 hari tidak diqadha di lain waktu, apakah yang 25 hari itu pahalanya hangus? Soal pahalanya Allah yang tahu. Hangus dan tidak hangus, tidak ada keterangan dalam agama kita. Namun salah tidak mengqadha puasa, baik karena haid atau karena safar atau karena sakit lalu tidak mengqadha, itu salah sekali. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Wajib itu adalah apa boleh dikerjakan, berpahala ditinggalkan, terancam azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah dari Riau, saya mau bertanya. Saya sekarang lagi kenal sama seorang lelaki, kami tidak berpacaran tapi berkomitmen untuk menikah nanti. Apakah cara ini sah? Salah? Iya, salah insyaallah. Insyaallah salah. Jangan buat komitmen apapun. Biarkan dia berjalan. Kalau memang itu jodoh kita nanti, maka akan berjodoh insyaallah. Apa hukumnya seandainya pengurus masjid mengambil uang masjid? Uang masjid itu uang siapa? Uang orang yang bersedekah. Uang bersedekah untuk siapa orang bersedekah? Kalau dibuat sana uang bersedekah untuk pengurus masjid, tidak akan diisi orang. Berarti bukan untuk pengurus masjid diberikan orang. Orang memberikannya kepada masjid untuk masjid. Orang memberikannya kepada tulisan anak yatim untuk anak yatim. Dan pengurus masjid adalah orang yang diamanahkan atas niat orang yang memasukkan dana. Kalau memang pengurus masjid ini mengambil dana, di kotak infak yang berjalan tulis pengurus masjid. Kalau ada yang ngisi di situ, berarti itu jatah pengurus masjid. Tapi kalau tidak ada kotak pengurus masjid di sana, yang ada adalah kotak masjid, kemudian kotak anak yatim, kemudian kotak MDA, biasanya seperti itu, ada kotak sosial, ada tambahan, kadang-kadang kotak sosial ada 4, berarti hanya diperuntukkan sesuai dengan niat orang yang memberikan. Kalau dipergunakan tidak sesuai dengan niat orang yang memberikan, menjadi tidak amanah. Menjadi tidak amanah. Maka kalau pengurus masjid ingin dapat uang dari jamaahnya, ada hendaknya satu kolom lagi dibuat di situ untuk pengurus masjid. Nah, kalau sudah dibuat tulisan itu, ada yang ngisi, itulah untuk pengurus masjid. Allah Ta'ala. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya didiagnosa menderita penyakit jiwa bipolar dan disarankan harus rutin ke psikolog. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Penyakit itu akan tambah buruk jika saya depresi dan terlalu bahagia, sementara saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Saya memiliki 2 orang. Punya pengalaman dengan 2 orang, punya keluhan yang sama dengan antum. Hanya 2 orang saya bertemu seumur hidup dengan penyakit yang antum tanyakan. Dan memang sulit berhadapan dengan pasien yang punya riwayat seperti ini. Dan tidak bisa dengan pertanyaan seperti ini dan selesai. Dia butuh bimbingan, butuh orang yang mendekati, butuh orang yang meneduhkan jiwanya, menenangkan pikirannya, memberikan hiburan di saat dia melemah, memberikan warning hati-hati dengan keterlalu gembiraannya. Adapun pertanyaan singkat seperti ini dan jawaban singkat seperti ini nyaris tidak bermakna untuk pasien-pasien seperti itu. Ini yang saya tahu. Anda butuh seseorang yang mengerti ilmu agama untuk kemudian bisa di sisi Anda, di dekat Anda untuk mengingat-ingatkan dan mengarahkan, ya, wallahu taala. Semoga Allah berikan kesehatan. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita melakukan sholat gaib untuk mayit keluarga kita yang meninggal karena virus corona? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia telah disolatkan di tempat di mana dia meninggal, maka tidak perlu lagi solat gaib. Kalau dia sudah disolatkan di tempat dia meninggal, maka tidak perlu solat gaib. Kenapa? Dia telah disolatkan. Lihatlah para sahabat, betapa banyak yang meninggal dunia ketika berjihad di jalan Allah. Tak ada yang disolatkan gaib oleh Nabi dari kota Madinah. Padahal Nabi loh. Seandainya solat gaib itu diizinkan, maka Nabi akan memberikan kebaikannya kepada para sahabat yang membela agama Allah di medan jihad. Nabi SAW memberikan pengumuman kepada para sahabat. Ja'far meninggal. Zaid bin Thabit meninggal. Zaid bin Harithah meninggal. Namun Rasul tidak sholatkan gaib. Maka apabila dia telah disolatkan di tempatnya, di tempat aslinya, di tempat dia meninggal, maka pendapat yang paling kuat, ini khilaf fikih memang, tapi pendapat yang paling kuat tidak sholatkan lagi. Nah, pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala. Ustaz, tolong jelaskan masalah tahlilan. Karena di desa saya menjadi permasalahan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sebaiknya harus bagaimana, Pak Ustaz? Apalagi sekarang musim virus corona masih memaksakan mengadakan tahlilan. Ini insya Allah pertanyaan terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala pertanyaan yang tidak terjawab. Tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tahlil adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia sebaik-baik amal. Dan dia seafdal-afdal zikir. Dan dia semulia-mulia kalimat. Tahlil la ilaha illallah. Dan setiap kita ucapkan la ilaha illallah, kita telah bersedekah untuk diri kita sendiri. Wa fi kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil adalah sadaqah. Maka tahlil adalah kalimat mulia. Adapun tahlilan, ini yang kita ingkari. Karena Nabi kita tidak pernah mengajari. Nabi tidak pernah melakukannya seumur hidupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau meninggal, sahabat beliau meninggal, orang-orang yang beliau cintai meninggal dunia. Anak beliau sendiri meninggal dunia. Beliau tidak melakukan tahlilan. Maka, kembalilah kepada Rasul. Dan apa yang dilakukan Rasul SAW. Termasuk ketika Rasul meninggal dunia. Sejarah yang luar biasa, sejarah yang dikenang oleh setiap muslim. Rasul meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah para sahabat yang mencintai Rasul SAW melakukan tahlilan di rumah Rasul? Jawabannya tidak. Tak ada yang melakukan tahlilan. Karena mereka semua tahu itu bukan bahagian daripada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan agama sesuai dengan apa yang diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah, dan difahami oleh salaful ummah, para sahabat Nabi tercinta Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.